senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa meneruskan pelajaran kita, yaitu pelajaran fiqih Darul Bahiyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitab Siyam. Dan masuknya Kitab Siyam di sini karena sebentar lagi juga kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sekarang tanggal 6 Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Dan waktu itu, waktu Rajab ke Syaban, insyaallah mudah-mudahan selesai dari pembahasan kita Kitab Siyam, sehingga kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang ahkam siyam. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di dalam kitab siyam di sini akan menyebutkan beberapa hukum-hukum yang berkaitan tentang siyam, yang diantaranya ahkam siyam, yaitu kewajiban puasa Ramadan, fasal awal yaitu kewajiban shaum Ramadan, wa fasal tsani pasal yang kedua tentang mubtilat shaum, hal-hal yang membatalkan shaum puasa, wa fasal tsalits yang berkaitan tentang qadha. Kemudian bab yang kedua tentang puasa at-tatawwu, puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah? Yang diantaranya termasuk fasal awal, fasal yang pertama, apa-apa yang disunnahkan dalam berpuasa. Kemudian fasal tsani, apa-apa yang dimakruhkan ketika berpuasa. Wa fasal tsalits, apa-apa yang diharamkan ketika berpuasa. Kemudian bab yang ketiga diakhiri dengan bab al-i'tikaf. Kita masuk ke bab yang awal, pertama, itu bab tentang kewajiban puasa Ramadan. Al-fasl awal fi wujubi siyam Ramadan, tentang kewajiban puasa Ramadan. Qala rahimahullahu taala kitabu as-siyam. Kitabu as-siyam. As-siyam lughatan secara bahasa yaitu imsak, menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faquli dalam surat Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Faquli, mengucapkanlah, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala shauma. Shauma di sini itu imsak 'anil kalam. Ini tidak berbicara. Sehingga siyam secara lugatan yaitu imsak, menahan. Wasiyam secara istilahan, secara syar'an, itu imsaku biniyah anil muftirat. Imsak, al-imsak biniyatin anil muftirat. Menahan dengan niat dari al-muftirat. Nanti kita akan syarah dari istilah di sini. Min syakhsin makhsus. dari orang yang khusus. Fi waqtil makhsus, pada waktu yang khusus. Orangnya khusus, waktunya juga khusus. Nah, ini as-siyam secara syar'an, istilahan. Al-imsak bin niyah, menahan dengan niat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa puasa la budda min niyah, harus dengan niat. Karena siam termasuk ibadah. Yang membedakan antara puasa wajib, puasa sunnah, yaitu dengan niat. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang itu tergantung kepada niatnya. Sehingga imsak di sini la budda min niat, untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Anil muftirat, yaitu menahan dengan niat dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yaitu dengan makan, minum, jima. Ini semuanya ittifaq para ulama, yang tiga di sini bisa membatalkan puasa. Nah, sedangkan yang lain fi khilaf. Sebagaimana nanti kita akan bahas, seperti al-hijamah, dibekam ketika berpuasa, apakah membatalkan? Khilaf. Muntah. Khilaf. Nah, sengaja ataupun disengaja, ini khilaf. Batal ataupun tidak. Sedangkan yang tiga tadi ittifaq para ulama. Makan, minum dengan sengaja, jima, itu semuanya ittifaq para ulama, suatu hal yang bisa membatalkan puasa, ijma. Nah, sehingga puasa di sini itu imsak bin niyah, menahan dengan niat, anil muftirat, dari sesuatu yang bisa membatalkan. Min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus, yaitu seorang yang muslim, mukallaf. Apa itu mukallaf? Aqil baligh. Mukallaf di sini yaitu aqil baligh. Nah, kalau dia sudah baligh tapi majnun, bukan mukallaf. Nah, hilang akalnya. Ngomong sendiri, ngelantur, teriak-teriak, jungkir balik, lain sebagainya. Majnun. Ini bukan mukallaf. Nah, sehingga rufiatil aqlam. Dan juga kalau dia aqil tapi belum balik, dan juga tidak mukallaf. Sehingga yang apabila kita katakan mukallaf, sehingga terbetik di hati, di pikiran kalian bahwa mukallaf di sini yaitu aqil balik. Seorang muslim yang aqil balik. Sehingga siam di sini secara istilahan imsak bin niyah anil muftirat min syakhsin makhsus, di orang yang khusus yaitu muslim mukallaf. Muslim di sini masuk laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Perempuan yang tidak haid, perempuan yang tidak nifas. Nah, fi waqtil makhsus, pada waktu khusus. Nah, siam Ramadan diwajibkan pada bulan Ramadan. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Kalau puasa Senin, ya hari Senin. Kamis juga sama. Hari Kamis juga hari Kamis. Ayyamul Bid, waktunya khusus. Nah, Asyura, waktunya khusus. Puasa Arafah waktunya khusus. Nah, fi waqtil makhsus dan juga termasuk waktu yang khusus yaitu min tulu'il fajr tsani. Terbitnya fajar yang kedua. Ila ghurubish syams sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang khusus. Naam. Sehingga malam hari tidak ada puasa malam hari. Nah. Kenapa? Karena waktunya ada khusus. Yaitu tulu'il fajr tsani. Terbitnya fajar yang kedua. Saya katakan terbitnya fajar yang kedua karena fajar itu ada dua. Fajar al-kadzib wa fajar shadiq. Fajar al-kadzib yaitu bukan fajar yang sebenarnya. Cahayanya itu tidak beraturan. Fajar al-kadzib. Fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Yaitu terlihat merata di ufuk. Seakan-akan matahari akan terbit. Bahkan Rasulullah memisahkan seperti ekor serigara. Yaitu merata di ufuk. Ini fajar as-sadiq. Sehingga dimayukan fajar di sini itu fajar as-sani. Yang kedua itu fajar as-sadiq. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik. Kewajiban puasa Ramadan yang kita akan bahas di sini yaitu puasa Ramadan. Kewajiban, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Puasa Ramadan diwajibkan di sana tsaniyah minal hijrah bil ijma. Tahun kedua dari bulan dari tahun hijrah. Nah. Dan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa diwajibkannya puasa Ramadan fi sana tsaniyah min hijrah fi syahri Sya'ban. Yani permulaan itu ketika diwajibkannya ketika syahri Sya'ban. Bulan Sya'ban. Nah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bassam rahmatullahi ta'ala alaihi Tawdil Ahkam bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan puasa Ramadan itu 9 kali. Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan puasa Ramadan 9 kali. Tis'a Ramadanat. Nah. Nabi SAW meninggal tahun berapa? Sebelas hijrah. Nah. Sebelas hijrah. Baik. Allah. Kewajiban puasa Ramadan tahun berapa? 2 hijrah. Berarti 11 dikurangi 2 berapa? 9. Nah, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Bassam rahmatullahi taala alaihi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan puasa Ramadan itu 9 kali. Tis'a Ramadan. Nah, karena Nabi meninggal tahun 11 min hijrah. 11 min hijrah. Nah. Baik. Keutamaan puasa Ramadan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dengan ini keutamaan berpuasa Ramadan, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa Ramadan adalah sesuatu yang diwajibkan. Dan puasa Ramadan adalah termasuk dari rukun Islam. Dari Al-Qur'an tadi, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bunyal insanu 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu didirikan dengan 5 rukun, 5 perkara. Yang diantaranya yaitu siam Ramadan. Yang keempat, siam Ramadan. Nah, pelajaran yang kita bahas itu tartibnya, tartib arkanul Islam. Sebelumnya kita membahas taharah min awal. Nah, yang kedua, kita membahas salat. Yang ketiga, kita membahas az-zakat yang telah kita lalui belum lama ini. Kemudian yang keempat, kita membahas puasa. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang haji. Tentang haji. Tartibnya tartib ahkamu. Tartibnya tartib rukun Islam. Nah, sama seperti kitab-kitab sunan yang lainnya. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Itu semuanya tartibnya tartib rukun Islam. Rukun Islam. Dikatakan Allama Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, diwajibkan puasa Ramadan. Jika rukun Islam yang keempat. Karena puasa Ramadan itu kewajiban dalam satu tahun itu cuma satu kali, satu bulan. Hanya fi syahr Ramadan. Nah, berbeda dengan sholat. Dijadikan sholat itu rukun Islam yang kedua. Karena sholat kita kerjakan setiap hari. Pagi, siang, malam, 5 waktu. Nah, kemudian kewajiban zakat. Itu ketika ada haul. Ketika ada haul 1 tahun. Nah, dan juga zakat dan sholat senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa aqimis shalah wa atiz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga zakat dijadikan rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, yaitu siam Ramadan. Karena setahun sekali mengerjakan puasa Ramadan. Itu pada bulan Ramadan. Yang kelima, haji. Karena haji kewajibannya hanya 1 kali dalam seumur hidup. Marrah. Kalau sudah haji satu kali ya sudah. Haji yang berikutnya, haji sunnah. Kenapa? Karena kewajiban hanya 1 kali. Itu juga kalau mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Punya harta. Kemudian badannya siap untuk berangkat. Maka ada kewajiban baginya untuk melaksanakan siam. Untuk melaksanakan haji. Nah. Taib. Keutamaan dari puasa Ramadan huwa min ajri taqwa. Nah. Dan juga para ulama menyebutkan. Bahwa di samping takwa, bahwa puasa Ramadan, berpuasa mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap al-hifdzul jawarih, menjaga dari syahwatnya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa dengan berpuasa itu ada tarbiyah lil iradah. Tarbiyah, pendidikan terhadap diri sendiri dalam syahwat, hawan. Membiasakan diri dengan sabar. Subhanallah. Sehingga ketika seorang berpuasa, ada yang mencaci makinya, ada yang mencelanya. Fakul, ucapkanlah, fa inni shaim. Sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Nah, di samping dia menahan dari makan, minum, jima, juga dia menahan dari hawa nafsunya. Nah, kalian lihat orang yang berpuasa, beda pandangannya, beda, tidak melotot kesana kemari. Nah, kenapa? Karena dia sedang menahan. Nah, kemudian keutamaan dalam berpuasa Ramadan itu sangat banyak sekali. Hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Nah, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ini merupakan keutamaan yang besar. Orang yang berpuasa itu senantiasa dirinya dipenuhi dengan keimanan. Dan puasanya dia mengharap pahala dari Allah. Imanan, yaitu dia senantiasa mengetahui tentang keutamaan-keutamaan berpuasa. Dia mempercayai tentang janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dalam puasa Ramadan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa mereka mendapatkan pahala yang khusus, pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis Qudsi. Naam. Qala Allah Ta'ala, "As-siyamu li wa ana adzi bih." Naam. As-siyamu li. Jadi orang yang berpuasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Pahala yang berlipat-lipat. Pahala yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi disebutkan, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya min ajli. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berpuasa dengan keimanan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa dia akan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Lis-shaim farhatan." Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yaitu farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yaitu dua kegembiraan ketika berpuasa. Subhanallah. Kalian rasakan ketika berpuasa, kemudian ketika berbuka. Nikmat tidak? Nikmat. seteguk air. Ketika kalian rasakan, ketika berpuasa, ya Allah, nikmat. Ketika dia menahan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dia minum, subhanallah, nikmat sekali. Walaupun air putih, nikmat. Sehingga dia gembira ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua, yaitu dia gembira akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang-orang yang berpuasa, pintu surganya khusus. Apa namanya pintunya? Rayyan. Nah, dikatakan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, apaan, semutan. Apaan ya? Inna fil jannah baban yuqala lahu Rayyan. Sesungguhnya dalam surga itu ada pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yaum al-qiyamah. Masuk ke pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain orang-orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan aina as-sa'imun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Nah, sehingga ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk, faida dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ditutup dan tidak ada yang masuk selain dari as-sha'imun. Unduru, keutamaan-keutamaan yang berpuasa itu banyak sekali. Kalau kita kumpulkan banyak sekali. Sebagaimana tadi kita sebutkan, as-siyamu li wa ana ajzi bih, yang akan memberikan pahala Allah dengan berlipat ganda. Nah, mempunyai kegembiraan yang tidak mendapatkan kegembiraan kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, makan pagi hari ya biasa, tiap hari dia makan. Siang hari ya biasa. Malam hari ya biasa, ya tiap hari makan. Tapi orang yang berpuasa, ketika berbuka, senang dia. Senang. Kenapa? Ketika dia berbuka puasa, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan juga bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, pengkhususan orang yang berpuasa, itu bau mulutnya lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, mulutnya bau wajar. Kenapa? Karena mulut itu akan berubah ketika dia meninggalkan makanan. Akan berubah dia. Nah, akan tetapi, baunya mulut orang yang berpuasa, itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari min rehil misk, baunya minyak misk, minyak kasturi, minyak wangi yang paling bagus. Naam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fihi atyabu indallah min rehil misk, baunya mulut orang yang berpuasa atyab, lebih baik, lebih disukai oleh Allah dari bau minyak wangi yang paling bagus. Nah, sehingga orang yang berpuasa ya, anjurkan harus sering memperbanyak bersiwak. Karena dengan siwak tadi, siwak yaitu sunnah dan lebih ditekankan sunnahnya ketika mulut itu berubah baunya. Bagaimana pembahasan telah kita bahas. Ketika sholat akan sholat, ketika berwudu, ketika bangun tidur, dan juga ketika mulut ini berubah dikarenakan meninggalkan makanan. Sehingga diperbolehkan untuk orang yang berpuasa untuk memakai siwak. Nah, ini keutamaan-keutamaan di dalam berpuasa siam Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala. Yajibu siyam Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin au kamalin iddati sya'ban. Diwajibkan berpuasa Ramadan li ru'yati hilalihi, dengan ru'yah hilal, bulan sabit hilal tanggal pertama, min adlin, dari seseorang yang adlin, orang yang terpercaya, au kamali iddati sya'ban, atau dengan sempurnanya bulan sya'ban. Nah, kewajiban bulan Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi mengatakan, Idza ra'aytumu fasumu, wa idza ra'aytumu faftiru, fa in ghamma 'alaykum faqduru lahu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat hilal, idza ra'aytumuhu fasumu, maka berpuasalah." Yani ketika melihat hilal Ramadan. "Wa idza ra'aytumuhu faftiru." Ketika kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa'in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila ghumma, mendung, na'am, hilalnya tidak terlihat dikarenakan mendung awan, faqduru lahu, yaitu sempurnakan bilangan harinya. Sempurnakan bilangan harian menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Sebenarnya di sini dikatakan Imam Syaukani bahwa kewajiban hilal dengan ru'yah, kewajiban puasa Ramadan dengan ru'yah hilal dari orang yang terpercaya atau dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Ini sempurnanya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga ketika tanggal 20 dilihat ketika bulan akhir dari bulan Sya'ban, dilihat apakah terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, tanggal 28 melihat, tanggal 29-nya belum terlihat hilal. Nah, sempurnakan menjadi tanggal 30. Sempurnakan. Tanggal 29 tidak melihat, sempurnakan menjadi tanggal 30. Karena bulan bisa saja 29, bisa saja 30 hari. Ini bilangan bulan Hijriyah. Tidak seperti Masehi, ada tanggal 31. Nah, kalau Hijriah tidak ada. Hijriah imma 29, imma salatin, 30. Tidak ada wahad wa salatin, nah, tidak ada. Nah, kewajiban puasa Ramadan dengan ru'yah hilal. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa idza ra'aytumu fasumu. Tanggal 29 lihat, tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30. Naam. Jadi 30. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Umar, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila mendung, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Akmilul iddah thalathin. Dalam hadis Abi Hurairah, fa'akmilu iddata sya'ban thalathin. Sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Nah, tadi yang pertama bilang 28, 29. tanggal 29 lihat, tidak terlihat, sempurnakan tanggal 30-nya. Kemudian besoknya berpuasa. Besoknya berpuasa. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa ibrah adalah birru'yah. Nah, bukan bilhisab. Kadang ada suatu kelompok yang dengan hisab, bahkan mereka mengatakan, jangankan Ramadan ini, Ramadan yang berikutnya, Ramadan yang berikutnya, yang berikutnya, 10 kali Ramadan dia sudah tahu kapan terjadinya bulan Ramadan. Sudah tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Mendahului ucapan Nabi SAW. Padahal Nabi mengatakan faida ra'aitumuhu. Yani dengan ru'yah. Dan pemerintah kita, alhamdulillah, itu mereka menetapkan puasa Ramadan dengan ru'yah di beberapa titik. Subhanallah. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan sesuatu yang disyariatkan. Dengan ru'yah. Dilihat. Ketika sudah terlihat hilal, maka besoknya berpuasa. Ketika tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wa idza ra'aitumu fasumu. Apabila kalian melihat, maka dengan apabila kalian melihat, maka berpuasalah. Nah, walaupun dengan mandor, teropong, Syekh Utsaimin mengatakan jaiz. Nah, walaupun dengan mata telanjang, lihat seperti ini juga, kata jaiz. Karena intinya melihat. Kalau dengan teropong mungkin lebih selat. Kalau dengan ini mungkin kurang terlihat. Intinya dua-duanya mandor, melihat. Faida ra'aitumuhu fasumu. Naam. Sehingga ini bantahan menurut mereka. Bantahan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu harus dengan ru'yah hilal, tidak boleh dengan hisab. Naam. Kenapa? Karena hisab itu perkiraan. Sama juga seperti salat gerhana. Dikatakan Nabi sallallahu wasallam, "Fa idza ra'aitumuhu fa shollu." Apabila kalian melihat, maka salatlah. Lihat. Kadang orang-orang yang dengan hisab sudah ada tanggalnya. Tidak terlihat ada gerhana, salat mereka. Salat apa? Nah. Apabila sudah ada yang mengatakan, "Saya sudah melihat." Betul gerhana matahari, sudah kita salat. Karena Nabi SAW mengatakan faida ra'aitumuhu dalam salat gerhana dengan ru'yah, dengan berpuasa Ramadan juga dengan ru'yah. Kalau sudah tidak terlihat, maka sempurnakan 30 hari. Maka sempurnakan 30 hari. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.